Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'ad. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat diniyah maupun duniawiyah, nikmat-nikmat yang berkaitan dengan agama maupun nikmat-nikmat yang berkaitan dengan urusan dunia. Tidaklah satu nikmat pun yang kita dapatkan dan kita rasakan melainkan Allah lah yang memberikannya. Qala Allahu 'azza wa jal, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa saja yang kalian dapatkan dari suatu nikmat, maka itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza wa jal, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang mencurahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik yang zahir, yang nampak secara kasat mata kita, maupun nikmat yang batin yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka setelah kita iktiraf menyadari, mengetahui, memahami bahwa semua nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib atas kita semua untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sekian banyak ayat yang menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula fadilah mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala iringkan penyebutan nikmat-nikmat tersebut dengan perintah untuk bersyukur. Ada kalanya di situ perintah untuk tadzakur, tadzakur nikmat. Setelah itu Allah sebutkan keutamaannya. Wadhkuruni adhkurukum waskuruli walatakfurun. Kalian ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Kalian syukurilah aku dan janganlah kalian kufur. Larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkufuri nikmat, berarti di sana diperintahkan kita untuk mensyukurinya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang sharihah, yang sangat jelas perintah untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena dengan kita mensyukuri nikmat, Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah nikmat tersebut kepada kita. Sebagaimana kalau kita kufur, nikmat itu akan Allah cabut dari kita. Qala Allahu azza wa jal, wa in ta'uddu nikmatallah. Qala Allahu azza wa jal, la in syakartum wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ta'adana itu bimakna a'lama wa wa'ada. A'lama artinya Allah mengumumkan, wa'ada artinya Allah menjanjikan. Sehingga makna ayat, ingatlah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan serta menjanjikan apa bentuk pengumumannya dan janjinya? Bentuknya ialah la in syakartum, jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, betul-betul akan aku tambah nikmat itu kepada kalian. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Azabku sangatlah pedih. Maka dari itu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, man arada masida nikmah fal yashkurillah, wa man arada zawala nikmah fakfurha. Barang siapa yang ingin tambahan nikmat, maka syukurilah nikmat Allah. Namun barang siapa yang ingin hilang nikmat itu darinya, kufurilah nikmat Allah, pasti akan Allah hilangkan nikmat dari dia. Nah, itulah beberapa ayat yang menghasung kita untuk tadzakur nikmat dan mensyukuri nikmat. Wa min tilkumun nikmah al-azimah al-istimrar fi talabil ilm. Dan di antara nikmat-nikmat yang sangat besar tersebut ialah kenikmatan kekontinuan berkesinambungannya kita di dalam menuntut ilmu agama ini yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita kembalikan pemahaman keduanya kepada pemahaman salafus saleh ridwanullahi alaihim ajma'in. Adapun pelajaran yang akan saya sampaikan malam hari ini, ini yuktabar pelajaran pertama ya di malam hari setelah kita libur panjang Ramadan. Saya sampaikan materi yang ringan, namun insya Allah banyak faedah yang bisa kita petik darinya. Kita sama-sama mentadaburi firman Allah Ta'ala di dalam surat Ibrahim. Ayat yang ke 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kunyah beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini itu salah satu maziyah, keistimewaan yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Kenapa beliau dikunyai dengan Abul Anbiya? Karena tidaklah datang nabi-nabi setelah beliau melainkan dari anak keturunan beliau alaihissalam. Adapun Adam alaihissalam Abul Bashar, bapaknya manusia, karena beliaulah pertama kali yang Allah ciptakan. Kemudian turun-temurun berkembang biak. Nah, maka kita ini dinamakan anak Adam, Banu Adam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, karena tidaklah datang nabi yang setelahnya melainkan dari anak keturunan beliau, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui putra beliau Ismail alaihissalam. Jadi dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai ke Adnan. Adnan itu kakek Rasul yang ke-19 kalau enggak salah, terus naik sampai nanti ke nasabnya bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Kita tadaburi bersama firman doa Nabi Ibrahim alaihi salam ini yang Allah abadikan di dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar' inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku askantu min dzurriyyati, menempatkan min di sini litab'id, sebagian dari keluargaku. Perhatikan baik-baik, di sini menggunakan min, menunjukkan bahwa keluarga yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim di dekat Ka'bah, di sisi Ka'bah di Mekah, itu tidak seluruh keluarga beliau, akan tetapi sebagiannya, karena istri beliau yang bernama Sarah, demikian pula putranya yang bernama Ishak, itu bertempat tinggal di Palestine. Nah, sedangkan Hajar beserta putranya Ismail alaihissalam, itulah yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim, ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di sisi Ka'bah di Mekah. Makanya di sini disebutkan min dzurriyyati. Bisa paham ya? Kenapa menggunakan min? Nah, adapun antara Ismail alaihissalam dengan Ishak, itu lahirnya Nabi Ismail duluan, ya, lebih duluan Nabi Ismail alaihissalam. Barulah sekitar seingat saya 13 tahun selisihnya, barulah terlahirlah Ishak. Nah, baik. Kita lanjutkan ayatnya. Liyuqimu shalah, taib, min dzurriyyati bi wadin ghairi dzi zara'. Taib, selisih kana akbaru ana Ismaila kana akbara min Ishaq bisalasa asyrata sanah. Baik, benar. Jadi Ismail alaihissalam itu lebih tua daripada Ishaq 13 tahun, ya, 13 tahun. Itu selisih umur antara Ismail alaihissalam dengan Ishaq. Nah, Ishaq dari istri pertama beliau Sarah. Nah, namun lahirnya duluan Ismail alaihissalam dari Hajar alaihissalam. kita kembali ke ayat. Iwadin ghairi zara, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan. Di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan. Inda baitikal muharram, di sisi atau dekat dengan Ka'bah. Maka dari itu, kalau kita amati dengan seksama keadaan Ka'bah, Masjidil Haram itu letaknya di kerendahan. Misalkan ini nanjak, legoan gini. Nah, karena dulunya wadi. Wadi itu artinya lembah. Ya, lembah. Kemudian jadi ikhwan, antara apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini dengan apa yang kita saksikan dengan mata kepala dari keadaan Masjidil Haram, bagi yang sudah ke sana akan menyaksikan, kalau mengamati tentunya itu letaknya di kerendahan, nanjak nah rendah sini, di lekoan itulah. Taib. Subhanallah. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, baik ayat-ayat menjelaskan fadlu Makkah, keutamaan-keutamaan Makkah maupun yang lain-lainnya, semua adalah hak. Semua adalah kebenaran sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu, kalau sampai penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasul sampai kita enggak percaya, kita enggak yakin, lantas pemberitaan yang mana lagi yang akan kita yakini? Kalau ayat hadis saja sampai kita enggak yakin, kurang apa jelasnya, kurang apa gamblangnya? Maka sangat-sangat merugi sekali mereka yang kufur terhadap Al-Quran, kufur terhadap hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada untungnya, justru kerugian yang sangat amat besar. Nah, rugi di dunianya maupun rugi di akhiratnya. Nah, dia akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah Nabi Ismail alaihissalam beserta ibunya Hajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ditempatkan di situ. Tujuan untuk apa? Ini salah satu doa beliau, permohonan beliau, harapan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan sholat, agar mereka menegakkan sholat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunannya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maklum bahwasanya sholat itu merupakan afdalul ibadah al-badaniyah, seutama-utama ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Jadi amalan ibadah yang paling utama yang dilakukan oleh anggota badan adalah afsholah, amalan sholat, ibadah berupa sholat. Maka oleh karena itulah Allah apa Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Ismail di saat itu beliau masih menyusui, ya masih menyusui. Nah, kemudian ditempatkanlah di situ. Bisa bayangkan barakallahu fikum, seorang anak yang masih menyusui beserta ibunya seorang wanita. Kita tahu bagaimana kondisi wanita dari segi fisik lemah. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim agar Hajar beserta Ismail putranya diletakkan di situ. 6. Liyuqimus shalah. Kemudian permohonan beliau kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, dan engkau jadikanlah ya Allah af'idatan minan nas, hati-hati dari sebahagian manusia. Perhatikan lagi-lagi menggunakan min di situ, bukan af'idatan nas, hati-hati manusia, tapi minan nas, hati-hati di antara manusia. Ai minal muslimin, hati-hati manusia, maksud manusia dari kalangan orang-orang yang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan Bani Jurhum. Bani Jurhum asal dari Yaman. Nah, bertempat tinggal di situ, di sekeliling Ka'bah, di Mekah, di seputar Ka'bah, setelah mendapatkan izin dari uminya Ismail alaihissalam, yaitu Hajar. Disitulah Nabi Ismail alaihissalam ya ta'allam al-Arabiyah, belajar bahasa Arab, dan sampai mereka ta'ajub terpukau dengan kecerdasan Ismail alaihissalam dan bagusnya budi pekerti beliau, sampai dinikahkan dengan wanita dari Bani Jurhum. Bani Jurhum asli dari Yaman. Kemudian doa beliau berikutnya adalah warzuquhum minas samarat, dan engkau berikanlah mereka rizki wahai Allah dari berbagai macam buah-buahan, la'allahum yaskurun, semoga mereka menjadi orang-orang bersyukur. Nah, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan pertama agar Allah menjadikan Ismail beserta istrinya adalah orang-orang menegakkan salat. Mereka menjadi orang-orang taat kepada Allah, kepada Rasulnya. Kemudian doa beliau yang kedua, agar Allah jadikan sebagian dari hati-hati manusia minal muslimin tahwi ilaihim, memiliki kecenderungan belah kasihan terhadap mereka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nah, permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian pula Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dianugerahkan kepada mereka rizki minas samarat. Di situ menunjukkan bahwa ardu Makkah, bumi Makkah, khususnya di seputar Ka'bah di situ, la tasluh li zira'ah. Di saat itu memang enggak cocok ya untuk bercocok tanam. Artinya tanahnya gersang, tandus. Sehingga tidak cocok untuk dibuat cocok tanam. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu, maha pemberi rizki, walaupun kondisinya gersang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka as-samarat, berbagai macam dari buah-buahan. Nah, ini ikhwan fillah habibakumullah, doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan keadaan Hajar beserta Ismail yang ditempatkan di sisi Baitullah Al-Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam di saat itu hanya meninggalkan jirab, yakni bahasa kitanya jirab itu ya sebuah kan apa suatu kantong ya untuk makanan, dan siqa tempat untuk minum, yang kemudian hanya bertahan beberapa hari. Setelah diletakkan di situ, ditempatkan di situ dan ditinggali makanan yang hanya cukup untuk beberapa hari, kemudian Nabi Ibrahim pun meninggalkan keduanya, kembali ke Palestina. Tentu suatu keadaan yang sangat menyedihkan dan mengharukan. Bagaimana seorang wanita dalam keadaan sedang menyusui ditempatkan di suatu tempat yang tidak ada pepohonan dan tidak ada satu orang pun, la da'in wala mujib, tidak ada orang yang memanggil maupun tidak ada orang yang memenuhi panggilan, suatu ungkapan yang menunjukkan tidak ada seorang pun. Nah, dalam keadaan tidak ada seorang pun, tempat yang gersang seperti itu, apalagi kondisinya seorang wanita yang sedang menyusui anak yang masih kecil, ditinggali makanan hanya beberapa makanan untuk bertahan beberapa hari. Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hajar memanggil-manggil Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim tidak menoleh terus berjalan ketika Hajar mengatakan, Allahu amaraka ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim menempatkan kami di sini? Nabi Ibrahim mengisyaratkan kepalanya, na'am, betul Allah lah yang memerintahkan saya untuk meletakkan kalian di sini. Idzan la yutoyi'anallah. Hajar mengatakan kurang lebihnya, kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Lihat bagaimana ketabahan Hajar, seorang wanita yang salihah yang Allah pilih mendampingi Khalilullah, kesayangan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihi salam. Sehingga terjadilah di situ sebuah peristiwa yang sangat agung dan besar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan salah satu syiar dari syiar Islam dan bagian dari manasik haji ataupun umrah. Yaitu Hajar lari ke Bukit Safa, kemudian balik lagi ke Marwah. Mencari air untuk kebutuhan dirinya dan anaknya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pancarkanlah zam-zam, ma'un mubarak, air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang begitu besar seperti ini pun berlalu. Nabi Ismail alaihissalam semakin tumbuh besar dan sudah bisa membantu orang tuanya. Datang ujian berikutnya kepada Nabi Ibrahim berupa perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, putra kesayangannya. Berumah tangga sudah cukup lama dengan Sarah, belum Allah anugerahkan keturunan. Kemudian dengan Hajar Allah anugerahkan Ismail. Siapa yang tidak sayang dan tidak cinta terhadap putranya? Datang ujian berikutnya untuk Ibrahim alaihissalam di saat kesusahan mengurusi anak, merawat anak yang masih kecil telah berlalu, sudah menginjak umur dewasa sehingga sudah bisa membantu orang tuanya. Datang ujian lagi, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat As-Saffat ayat ke-100 dari 103 sampai 107. Yang singkat ceritanya, Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Tatkala keduanya telah pasrah dan Nabi Ibrahim telah meletakkan di atas pelipisnya agar supaya enggak melihat goresan pisaunya, sehingga layap kok di saat itu tidaklah tersisa kecuali tinggal menggesekkan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad shadaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan apa yang menjadi perintahku, sehingga terbukti bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam walaupun Allah Subhanahu wa taala anugerahkan seorang putra Ismail alaihissalam, ternyata kehadiran Ismail alaihissalam tidak menggoyahkan, tidak menggeser sedikit pun kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dalam keadaan anak masih menyusui, Allah perintahkan suruh meletakkan di sisi Ka'bah dalam keadaan tidak ada satu pohon pun, tidak ada satu orang pun, tempat yang gersang, Nabi Ibrahim taat. Anak sudah menginjak remaja, sudah bisa membantu orang tua, dan sudah berlalu masa-masa sulit merawat anak yang masih kecil, datang perintah berikutnya, suruh menyembelih. Itu pun Nabi Ibrahim beserta anaknya yang begitu sabar dan taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya, kemudian berlalulah ujian tersebut. Terbukti bahwa Nabi Ibrahim kecintanya kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul kecintaan yang sangat amat kuat, yang tidak tergeserkan dengan nikmat dunia sedikit pun, baik nikmat anak maupun yang lainnya. Maka dari itulah Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan laqab apa, ikhwan? Khalilullah. Kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim, apa, Nabi Ismail alaihi salam telah menginjak dewasa, nikahlah dengan salah seorang wanita dari Bani Jurhum. Nah, inna Ismail lama syabba wa ta'allama al-arabiyya min Jurhum. Dan sesungguhnya Ismail alaihissalam tatkala telah dewasa, adapun penyembelihan tadi saat remaja. Nah, ini ketika sudah dewasa, sudah memasuki umur berumah tangga, nikahlah dengan dan belajar Arabiyah dari Bani Jurhum. Kemudian wa anfusuhum wa ajabahum sawwajuhu imra'atan minhum. Dan mereka Bani Jurhum, ini kabilah Bani Jurhum, mengembara mereka tinggal di seputar Ka'bah. Nah, kemudian Nabi Ismail belajar Arabiyah dari mereka, dan mereka terkagum, terpukau dengan keadaan Ismail alaihissalam, kecerdasannya, unggah-ungguhnya, nah, budi pekertinya. Mereka pun menikahkan Ismail alaihissalam dengan salah seorang wanita dari mereka. Kemudian wamatat ummuhu, setelah menikah dengan salah seorang wanita dari Bani Jurhum, kemudian meninggallah ibunya Hajar. Nah, ujian demi ujian, barakallahu fikum. Baik. Ketika itu wabada li Ibrahim an yutali atari kata, maka di saat itu Ibrahim alaihi salam datang kedua kalinya. Datang pertama tadi adalah ketika perintah untuk menyembelih. Nah, jadi setelah diletakkan di situ, Nabi Ibrahim datang berikutnya. Datang berikutnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Kemudian Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina, datang lagi keduanya. Kalau pertama kan ngantar, ya, ngantarkan ke Mekah, ke Ka'bah. Kemudian pulang menjenguk pertama, perintah dari Allah untuk menyembelihnya. Kemudian menjenguk kedua adalah ketika Nabi Ismail sudah menikah dengan wanita dari Bani apa tadi, ikhwan? Bani Jurhum. Nah, kemudian tidak ketemu dengan Ismail alaihissalam. Nah, hanya ketemu dengan istrinya. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada istrinya bagaimana keadaan Ismail. Singkat cerita, sang istri tadi mengeluh, ya, mengeluh tentang Ismail alaihissalam. Nah, di antara keluhannya adalah fasyakat ilahi di qal aish. Di antara keluhannya adalah bahwa Ismail alaihissalam begitu sulit maisyahnya, artinya hidup dalam keadaan sulit ekonominya. Kemudian pesan kepada istri tadi agar supaya Ismail alaihissalam untuk mengganti palang pintunya, isyarat suruh mencerainya. Taib. Wajah Ibrahim marotan ukhra ba'da an tazawwaj Ismail hadis zaujata tsaniyah. Kemudian Nabi Ibrahim pun datang yang berikutnya. Berarti ini yang keberapa kalinya? Ketiga. Setelah Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan wanita yang kedua. Nah, yang pertama dicerai, kemudian yang kedua. Setelah menikah dengan wanita yang kedua, Nabi Ibrahim menemuinya dan ketemu dengan istrinya. Bada an sa'ala zaujatahu an huwa an ahwalihima. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada istri Ismail, tapi yang keberapa nih, Ikhwan? Kedua. Kemudian istrinya pun memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, fa asnat 'ala Allahi bi khair. Memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya apapun keadaannya. Maka Ibrahim pun pesan kepada istri Ismail alaihissalam, ini yang nikah keduanya, agar supaya mengokohkan palang pintunya. Nah, maknanya suruh mempertahankan istri ini. Ini istri yang baik, enggak banyak ngeluh. Nah, apa? Justru malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh. Kemudian sumaca Ibrahim alaihissalam pada dzalika. Kemudian Nabi Ibrahim datang yang berikutnya, keempat. Nam falaqiya Ismail, baru ketemulah dengan Ismail alaihissalam. Wa huwa yabri nablan lahu tahta dawhati qariban min zamzam. Kemudian Ismail alaihissalam di saat itu sedang meraut anak panahnya di bawah pohon besar. Nam dawhah ay asyajarah al-adhimah, yang terletak di sekitar Mekah, di situ di seputar Ka'bah. Qariban min Zamzam, yang dekat dengan Zamzam. Jadi Nabi Ismail lagi meraut mata panah di situ, di dekat Zamzam. Falamma ra'ahu qama ilaihi wa sana'a kama yasna'u al-walid bil walad wal walad bil walid. Maka tatkala Ismail alaihissalam melihat sang ayahnya, maka berdirilah Ismail alaihissalam menyambut sang ayah sebagaimana layaknya seorang ayah ketika datang disambut oleh anaknya, dan orang tua pun menemui sang anak, saling menyambut. Nah, wa kana liqa'uhuma ba'da fatrah tawilah minaz zaman, yang tentunya perjumpaan ini barakallahu fikum adalah perjumpaan setelah berpisah waktu yang lama dari ditinggalkan di Mekah di sisi Ka'bah. Nah, dari menyusui dalam keadaan masih bayi, datang berikutnya sudah remaja, perintah suruh menyembelih. Setelah dewasa menikah dengan wanita Bani Jurhum, Nabi Ibrahim datang, qadarullah tidak ketemu. Kemudian pesan suruh mencerai istri itu karena mengeluh, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menikah dengan wanita yang keduanya, yang pernikahan keduanya, Datang lagi, itu pun tidak ketemu lagi dengan Ismail alaihi salam. Nah, sehingga ketika tanya kepada istrinya tentang Ismail, istrinya memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya, menunjukkan wanita yang salihah. Kemudian hanya titip pesan agar supaya memperkuat palang pintunya, maknanya pertahankan istri ini. Datang yang keempatnya, barulah ketemu dengan sang putra kesayangannya, Ismail alaihi salam. Sehingga perjumpaan keduanya merupakan pada fatrah tawilah minas zaman. Falama yasbiru nam qallama yasbiru fil abd al-kabir al-awwah al-ma'tuf an waladih, yang sangat jarang sekali barakallahu fikum seorang bapak sabar ya dengan ujian seperti ini. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam terbukti kesabarannya. Demikian pula sang anak terbukti sebagai al-waladul bar as-salih ar-rasyid an abih. Wa fi hadhihi al-marrah banaya al-Ka'bah. Maka di perjumpaan itulah keduanya membangun Ka'bah. Nah, wa rafa'a qawa'idaha, meninggikan pondasi Ka'bah. 6. Wa adzana Ibrahim finnas bil hajj kama amarallahu kama amarahullah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengumumkan di tengah-tengah manusia untuk melaksanakan haji sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehingga di sana ada makam Ibrahim, di sana ada Hijr Ismail. Itu semua barakallahu fikum haqqun, betul-betul benar keadaannya, benar adanya, seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu barakallahu fikum, terus tadaburi, hayati, fahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan membimbing kita, yang akan memandu kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa lapangkan hati kita dan mudahkan langkah kaki kita untuk terus mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah terus tambahkan keimanan kepada kita sampai dan kita istiqomah sampai ajal menjemput kita. Wallahu taala alam bissawab. Ini apa yang bisa saya sampaikan dari sedikit kisah ya, secara ringkas. Semoga semakin menambah keimanan kita terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.